Roma pasal 10. Sampai subuh. Naas impu mata Allah Ta'ala manggita kita. Sabana itu, kuperapi antempu umpu'u, ala komi membajuju koro komi ka Allah Ta'ala, iba sangele pesomba tona tubuh bonagasa, toni konoa rara Allah Ta'ala. Itu mo adam pesomba komi to masipatona. Ne mana komi mempasiala pokaingu, boka biasa nu dunia, tapi pakamba muka tubuhmu, rabali Allah Ta'ala, ante membawai pekirimu rapakabouna. Ante ibetu, komi kana mangginjani nuapa dota Allah Ta'ala, riarangka tubuhmu, etu mo nuapa tona belona, nuapa toni konua Allah Ta'ala, bo nuapa to daana sala riarang panggitana. Aku nyongkotaka Allah Ta'ala na jadi surona, gari tobe belona boto. Jadi etu sampai aku manguli ke komi pura-pura ibei. Ne komi mempakalanga rara, ane mempekiri koromu boto. Tapi na belo pa komi, mempekiri koromu ante manua, nantuki kadeanu pempara saya toni bay Allah Ta'ala ka komi, sambaa bu sambaa. Rikoro ta sambaa bu sambaa, na dia sipa. Pada sipa itu, pura-pura naria guna namboto. Ibetu vau kita to pempara saya Kristus. Naupa kita na dia, kita na jadi saungu riara Kristus. Pada kita no sidai sambaa bo sambaa, eva sipa sipa nu koro. Kita sambaa bo sambaa, ni vai ka pumpakule to no sisala, nantuki to bebelo nu Allah Ta'ala, tapi pura-pura pumpakule itu, na ria guna namboto. Jadi ane kita ni vai ka pumpakule mumpasimbayu tesang gari jai Allah Ta'ala, kita kana mumpovia itu, nantuki pumpara saya to na ria rijaita. Ane kita ni vai ka pumpakule mantulungi taun tanina, kita kanam puum-puum mantulungi ira. Ane kita ni vai ka pumpakule mopaguru, kita kanam mopaguru ante puum-puum. Ane kita ni vai ka pumpakule mopakaroso rara taun tanina, kita kanam puum-puum movia itu. Ane kita ni vai ka pumpakule mombavai ka taun tanina, kita kanam mombavai ante majoi rarata. Ane kita ni vai ka pumpakule mangganiaka todea, kita kana mangganiaka ira antempu umpu urarata. Ane kita ni vai ka pumpakule, mompopo kita asi mata rijain tau tonandasa, kita kana movia etu ante madamba rarata. Kita kana mompotove roata antempu umpu u. Ne agatu moni-moni mosipotove. Paka kavau mompo kaingu tonajaa, pada povia motona belona, antempu umpu urara. Posipotove mo sambaa bo sambaa, eva sampe subu otem. Pada pasimbuku mo komi sambaa bo sambaa, mo kolu mo mbabila roam. Pokaraja mo ante maraji, ne ema buto. Pada pokaraja mo ka ipue, antempu umpu urara mo, ne ema basa-basa. Komi kanama damba-damba riara panjaru maka mo ka ipue. Pakaro moraramu tempo komi ni pandasa. Ne ema basa mo sambaya. Tulungi mo roa mo to pembara saya to nakabuna. Pada tarima mo to rata riaran japon. Ane Maria tau mo pandasa komi. Ne ema bajanjaka ira. Tapi perapi mo ka ira. Rasi ngari jai pue. Komi kana madamba-damba pasangganing-gani. Ante tau to nadamba. Bomo tumangin pasangganing-gani. Ante tau to natumangin. Komi kana matubu mo sangurara, sambaa bo sambaa. Ne emom pakalanga raramu, tapi komi kana mo siporoa, ante tau to naide katubu. Ne emom pekiri koromu ne liung gapane, gari roam. Ane Maria tau mom pakaja komi, ne era balasi ante kajaan. Kavia mo nuapa to ni reke na belo, riaram panggitan tau pura-pura. Ane mamalang gari komi, pasimbuku mo matubu mo singa belo, ante pura-pura tau. Sampai subuku, ne mo mbabalasi kajaan tau rijain, tapi pakamba mo Allah Ta'ala mo mbabalasi ira, tonom pakaja akomi. Sabana naria ni tulisi riara buku nagasa, ibei. Aku mo tome balasi, aku mo tome saba, ibetu panguli ipue. Tapi ane balimu maurotai, vai kaira pangoni. Ane ira mabai tambolo, vai kaira panginu, sabana ante mo via i vetu, kau puna mayam boto mata ira, mempekiri po via ira tona jaa. Nee sampe komi radagi kajana, tapi balasi mo kajana ante po kainku tona belo, ala komi mamala mombadagi tona jaana, ante kabelona.